bagai meniti pelangi bertongkar cahaya memegang udara. Ucapkan harapan pada langit, jawabnya kan memantu hampa. Kebahagiaan bagai kuda lepas kendali, makin dikejar makin berlari. Kita berhenti, dia berhenti, bahkan mendekat pun dia tak sudi. Warna-warni cahaya senja pijar matahari, bidang lalat malam gelap sunyi. Kilat embun dini hari, keindahan yang kosong, kebahagiaan.